Mitra Bisnis dalam tajuk Platform Presiden 2014 bidang infrastruktur Kwi Kian Gi menyarankan, semua kebijakan dan semua peraturan yang dikemukakan dalam Infrastruktur Summit 1 dan Infrastruktur Summit 2 harus dicabut kembali. Selain itu, seluruh infrastruktur dan unit produksi penting seperti irigasi, jembatan, air bersih, listrik, bandara, pelabuhan laut, dan masih banyak lagi, harus ditetapkan oleh pemerintah sebagai barang publik yang harus dimiliki, dibiayai, dan dikelola oleh pemerintah agar dapat dipakai secara gratis oleh seluruh rakyat. Dan untuk melanjutkan bahasan atas model ekonomi yang ideal ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apa akibatnya jika kita tetap menjalankan pola liberal serta mengandalkan peran swasta lokal maupun asing untuk mengejar pertumbuhan ekonomi? Akibatnya adalah adanya ketidakadilan yang luar biasa walaupun ada pertumbuhan. Kedua adalah pertumbuhan itu dibuat oleh siapa dan manfaatnya kemana. Kalau seandainya ya, 80% dari unit-unit produksi itu perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, produk mereka itu dianggap sebagai PDB Indonesia loh. Iya kan? Dan bagian terbesar dari manfaatnya kan direpatriasi. Repatriasi laba 100% bebas. Asal bayar pajak. Tapi Pak Kwi, kenapa Singapura yang begitu terbuka, ekonominya justru lebih baik dari kita? Nah, Singapura sukses dengan sendirinya, tetapi Singapura membuat sukses dirinya sendiri dengan suatu grand strategy yang jelas, yaitu mereka tidak punya apa-apa. Oleh karena tidak punya apa-apa, maka mereka mengkonsentrasikan diri untuk menjadi negaranya, menjadi negara yang sangat nyaman buat siapa saja. Buat pengusaha yang ingin mempunyai kantor regionalnya di sana, kantor pusatnya, buat turis, buat orang yang berobat, sekarang buat orang yang ingin menuntut ilmu dalam bidang manajemen, dia sudah berhasil mendatangkan sekolah-sekolah yang top. Jadi kalau orang ingin sekolah manajemen di University Stanford, tidak perlu ke Stanford. Karena di Singapura juga ada, dan itu 100% miliknya Stanford. Nah, dengan demikian, dan setelah itu juga terarah, karena Singapura dari waktu ke waktu menentukan strateginya. Suatu saat mereka mengatakan ingin menjadi financial center. Terjadilah, fokus terus di sana, terjadilah. Dan jangan setengah-setengah. Kalau memang mau begitu, jangan setengah-setengah. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.